pokoknya pesing itu mesti tetap apa? Gak ada di Arab ya? Mau nanya? Lengur, amis, badek, perengus, bajin, apa nih? Kecut, banger, sangit tuh, wakil ya apa? Sampai malah Eka tinggal buku dewe gigi sih, nah, tugas di Jawa aku tuh apa lagi kira? Lah ya apa sahnu kayak? Kok anda minder itu loh? Kita tuh harus bangga kemana-mana. Sampai nih SMS apa sampai nih? Ya, pokoknya intinya ini ojek-ojek minder ya mas ya. Terus dong. Dan nek apa? Dua gedung cukur apa? Apa sih gedung kudu cukur itu apa? Wah, omah api. Apa omah kok kudu api? Apa urusannya omah api karo omah elek? Yang penting nyaman tak galak ngono sih. Perkara cete tepak gak tepak. Mlebu ana urusane karo neraka swarga. Lah apa sih kon ngono-ngono kok urus? Ya? Apa sih? Bedane mobil sing Mercy, sing BMW karo sing kijang biasa apa kok persoalno? Wong urusane iku kan teko kene rene iso cepet nek ngono kok. Lah apa kok itu dianggap kemajuan? Apa nek wong wis duwe mobil luwih apik, luwih sukses dibanding sing mobil ke apik? Wong iki kecuali bupati situ iki ya. Nek ndi-ndi iku? Aja meneh bupati dekan niku lho wis lara tangane lara sikile lara. Dadi nek mudhun mobil iku gak iso buka. Dadi supire mobek buka. Soale dekan wis gak iso buka apa. Terus nang ndi iki lho tangane kider gak iso nggawa map iki. Dadi nek kate pidato digawakno, engko dhewe wis ning podium kae didele. Dadi wong iku semakin sukses semakin kider tangane. Sing anggap sukses iku sing ya apa karo Amerika maju apa ana sing maju. Apalagi mereka hasil ketidakjujuran global juga. Ngapusi rono rene ngrampok rono rene kok dianggap sukses. Kun mazluman wala takun zaliman. Nek ancane gak ono pilihan nek ono mek loro menindas orang apa ditindas orang, milih ndi kok. Nek pilihan mek loro lho. Menindas apa ditindas, milih ndi sakjane. Sampeyan pilih. Emas, milih di sana. Mika itu tiga orang gak tak gadek no. Gak milih dua-duanya. Loh, tidak anda harus milih menindas apa ditindas. Umpamane posisinya seperti itu, kira-kira sampean milih di. Tergantung ya. Milih apa dek? Ah, kon terus ngitung jongga pak ingin loh, saya pedomane urip nek situ kon bakon niku dodol lengo, bakon niku macul, bakon niku tukang batu, bakon niku bupati, bakon niku ulama, nek situ tok urusane robun gofur bakon. Robun gofur itu artinya nanti au ngene. Sampean niku lak duwe rapot sing ndek urip iki. Sapa sing ngrapoti sampean? Sing sampean lak diitung urip sampean, dinilai, terus duwe rapot. Rapot sing sampean sing nasib sampean tergantung itu rapot teko sapa? Gusti? Gusti Allah, nggih. Yeah. Nek aku rapot liyane Gusti Allah gak tak pratekno. Bah wong aku iki, bah aku iki dikek rapot abang karo iko ya babak. Sing tak urus ku mek situk aja sampe rapot ku abang ning ngarepe Gusti Allah. Dadi soal melarat joge gak nomor 1. Sukses ndak sukses itu ukurannya di sepura Gusti Allah tagak. Lho nek kon urip ngono luwe beres. Ngene Dik ya. Ini masih ada apa diskusi terus mengenai sound system sehingga kita akan terus perbaiki. Wes saiki ngene. Cek gak nemen-nemen kire. Gak apa-apa re. Lebih bagus mana anda mendapatkan kenikmatan sampai lupa kelemahan anda ataukah anda di tengah kenikmatan diberitahu kelemahan-kelemahan anda sehingga anda waspada. Nah, ngene re. Milih ndi kok? ya toh. Jadi kalau kita diingatkan pada kelemahan dan kekurangan kita, alhamdulillah, gitu ya. Wes saiki iki nang iki ganti. Gimana? Lebih oke? Okay? Lebih oke. Okay. Ngene wes saiki lagu sik situ rek milih apa rek? Duh Gusti, bareng-bareng. Bareng-bareng nggih. Saestu nggih. Oke, okay. Duh Gusti. Duh Gusti mugi paringo ing margi kaleresan kados margi ning menungso kang manggi kanikmatan sanes margi ning menungso kang paduka laknati. Terjemahan dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ngoten nggih. Nyun sewu, setelah ini kita tawar-menawar lagi sampai jam berapa? Jangan sampai terlalu larut. Oh. Ya tapi kudu nyang-nyangan rek supaya ridho birido harus ada, itu namanya demokrasi ya Pak ya. Dirembuk sing siji mudun siji munggah engko ketemu di tengah-tengah ngono ya. Oke, berarti dua versi. Pertama yang versi biasa aja supaya teman-teman kita semua ikut nyanyi. Duh Gusti. Melok ya rek ya kabeh ya bismillah ya. Iku tak ewangi.